الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهدون الكرام والمستمعين الكرام para pendengar dan para pemirsa TV Rojak di mana saja antum berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita yaitu kajian bahasa Arab. Fa a'taqid hadha al-liqa huwa al-liqa al-akhir fi hadha al-shahr al-mubarak. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir pada bulan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa insyaallah sanwasil hadha ad-dars ba'da in insyaallah. Mubasyaratan, langsung saja kerana malam sudah larut, kita masuk kepada latihan yang selanjutnya pada minggu yang lalu, yaitu latihan yang terdapat pada pelajaran At-Tasi' Ad-Rustasi' Wahuwa At-Tamrin At-Thamin, yaitu latihan yang ke-8. Latihan ini masih terkait dengan idhafah muthanna, idhafah muthanna kepada ya mutakallim. Salah satu syarat adalah hasfun nun, dibuang huruf nunnya. Demikian juga idhafah jama' mudhakar salim, jama' mudhakar salim yaitu bentuk plural, yaitu bentuk jama' yang beraturan untuk mudhakar, untuk laki-laki. Syaratnya juga adalah hasfun nun, dibuang nunnya. Baik, kita minta kepada salah seorang ikhwan yang ada di sini untuk membaca instruksi latihan yang ke-8 ini. طيب تفضل يا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الثامن. أضف الأسماء الآتية إلى. انتبه جيدا. أضف الأسماء الآتية. لماذا الآتية؟ أضف الأسماء الآتية. لماذا الآتية؟ نعت استاذ نعت الى الاسماء نعم الاسماء منصوب لماذا منصوب مفعول به مفعول به صحيح الى ياء المتكلم واضبط الياء بشكل نعم علما بان علما بان ياء المتكلم مفتوحه مع اسم اخره الف نعم او ياء ساكنه ساكنه ترجم اولا sandarkanlah atau idhofahkanlah isim-isim berikut ini kepada ya idhofah apa kif idhofah gabungkan ya gabungkanlah iya isim-isim berikut ini kepada ya mutakallim iya dan berikan sakal dan berikan huruf ya sakal apa itu sakal harakat harakat dan iya berikanlah huruf ya itu dengan syakal ilman bi anna ya il mutakallimi yeah. perlu diketahui bahwa ya mutakallim itu fathah yeah. dengan isim akhir yang huruf arif akhiru alifun. Jadi maftuhah difatahkan bersama isim yang akhirnya alif atau ya berbaris sukun. Sukun. Ya, ini maksudnya apa? Alif apa di sini maksudnya? Ayo alif. Alif tasniyah. Alif tasniyah. Dia ini adalah ya mutakallim. Ya tasniyah. Ya tasniyah, ya musanna. Ya musanna. Baik, lihat contoh. Baik, ikra. Akhwani. Taib. Saro akhwaya. Akhwaya. Akhwani, akhwaya. Di situ ada alif. Setelah waw, alif. Itu alif apa? Alif. Musanna. Musanna. Itu apa? Alamatul. Alamatul tasniyah. Alamatul i'rab. Nah. Alamatul. I'rab. I'rab. Tanda i'rab. Ya. Ketika diidhafakan kepada ya mutakallim maka nunnya dibuang ya. Kemudian ianya bagaimana di ya mutakallimnya fathah. Difathahkan jadi akhawaya. Baik, Nastamir. Nastamir. Ukhtani. Ukhtani. Iya. Soro ukhtaya. Ukhtaya. Tapi bagaimana ukhtaya? Dua saudara perempuanku. Iya, dua saudara perempuanku. Kalau yang di atas? Akhawaya. Dua saudara laki-lakiku. Iya, dua saudara laki-lakiku. Taib, thumma abawani. Abawani, soro abawaya. Abawaya, apa artinya? Kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku. Nah, itulah mengidhofakan atau menggabungkan isim mutsanna kepada ya mutakallim, ya menunjukkan arti saya. Nah, di situ diakhiri oleh alif sebelum nun, itu alif, ini sebagai tanda i'rab ketika rafa. Nah, kalau dia ketika nasab atau jar, apa tandanya? Iya. Ya. Jadi akhawaya, akhawani, akhawaini, ukhtani, ukhtaini, abawani, abawaini. Iya kan? Nah, kalau idhofah pada ya jadi apa? Abawaija. Abawaya, betul. Akhawaya. Kenapa? Ukhtaya. Ukhtaya. Nah. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Nanti fursa lil muslimin wal musyahidin. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 79 di latihan yang ke-8. Dan pembahasan ke pelajaran kita di kesempatan malam ini, setiap Jumat malam, jilid ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, pelajaran yang ke-9 dan latihan yang ke-8 di halaman 79. Kita buka, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Dikeraskan suaranya. Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan. Ahlan, barakallahu fikum. Wa iyyak. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Tadi sampai abawani, Ustaz. Iya, abawani. Sekarang sadiqani. Sadiqani. Sadiqaya. Sadiqaya. Taib, kalau dia pakai iya, musannanya bil ya? Sadiqaya. Sadiqaya. Iya, di situ ada dua ya. Nah, tasydid. Ianya bertasydid. Ada dua. Ia pertama, ia apa? Yang pertama, ia tadi. Ya, musanna. Ia tanda i'rab musanna. Tanda i'rab musanna. Ketika nasab dan ketika. Ketika. Jar. Ya. Kemudian yang kedua adalah ia. Ya, mutakallim. Iya, ya mutakallim. Baik. Bisa kasih contoh dalam kalimat yang simpel? Umpamanya kedua saudara laki-laki, kedua teman saya sakit. Sesungguhnya kedua teman saya sakit. Ini lembut apa? Pakai iya ya, karena dia isim inna. Nah, sesungguhnya kedua teman saya sakit. Inna sadiqaya maridani. Nah, inna sadiqaya maridani. Sahih. Inna sadiqaya maridani. Baik. Zamilani. Zamilaya. Nah. Apa? Gimana? Jangan pakai iya dulu, pakai alif situ dulu. Zamilaya. Zamilaya. Nah, iya. Yang rafa'nya zamilaya. Mm-hmm. Nah, yang mansub? Ya mansub. Atau majrur pakai iya? Ya zamilaya. Zamilaya. Tapi apa artinya? Kedua teman saya. Iya, kedua teman saya. Jadi sama maknanya, sinonim ya. Sadiq, zamil, itu mana apa? Sama. Nah, teman. Iya. Kalau ditandakan ya. Hadanil kitabani li zamilaya. Taib, jayid. Hadanil kitabani li zamilaya. Sahih. Nah, hadanil kitabani li zamilaya. Sahih. Apa artinya? kedua kitab ini milik kedua teman saya. Iya, milik kedua temanku. Iya. Ya. Terus? Ya dani. Apa tia dani? Kedua tangan. Kedua tangan atau dua tangan? Iya. Ketika rofa, yadaya. Yadaya. Ketika mansub dan ketika jar, yadaya. Yadaya, iya. Yadaya. Ainani. Ketika rofa, ketika nasab dan musananya ainaya. Nah, ainaya. Ketika rofa, iya. Ketika nasab dan jar ainaya. Ainaya, betul. Bisa bikin kalimat? Apa ti ainaya? Mana ma ainaya? Kedua mataku. Iya. Bisa bikin kalimat kedua mataku sakit. Inna ainaya maridatun. Tadulu inna ainaya. Aina itu kan musanna Ustaz ya. Maridatun. Sakit. Naam. Hayya, a'idi marrah thaniyah. Atau inna ainaya Inna ainaya maridatun. Maridatun? Aina. Berapa matanya? Kan musanna Ustaz. Musanna kan, jadi. Apa namanya? Bukan musanna. Ini di pada perempuan itu apa mudzakkar muannas maksudnya Ustaz. Iya betul muannas maridah. Kenapa maridatun? Berapa matanya? Sakit. Enggak, berapa matanya? Maridatani. Nah, musanna kan. Nah, ini harus cermat. Nah, jangan terfokus pada muannas saja. Betul, ain itu digolongkan muannas, anggota tubuh yang berpasangan yaitu dua digolong muannas. Jadi harus dilihat dari segala sisi yang harus diperhatikan kaidahnya. Atau inna ainaya mughlaqatani gitu saja. Tertutup. Tertutup, ah? Tapi, iya. Jadi yang jelas apa? Ketika mansub pakai iya, atau ketika jar juga pakai? Iya. Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pada Ummu Fatimah, barakallahu fiik. Taib, kita berikan kesempatan kembali sana. Nah, kita lanjutkan. Tamrin at-ta'sih. Iya, tapi itu akan apa? Tamrin selanjutnya terkait dengan musanna ini juga. Iya. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan untuk tamrin yang ke-9 bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Anda bisa membaca instruksi, kemudian bisa mencoba untuk menjawab sebagaimana yang terdapat dalam contoh di halaman 80. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Dengan Siti di Bekasi. Terputus suaranya, dengan siapa, Akhi? Siti di Bekasi. Mas Rusdi. Akh Rusdi? Rusdi atau Rusli? Sidiqi. Sidiqi. Baik, maaf. Sidiqi. Naam. Hey, ahlan. Sidiqi, ahlan wa sahlan. Baik, tafadhal ya akhil karim. Naam, tamrin tasih. Ma'ak al-kitab am la? Ma'ayya kitab. Ma'ani. Taib, ikhra. Di ay safah? Safah 80. Safah 80, ya akhi. Naam. Halaman 80. Ay safah, 80 ya akhi. 80. Mujalat asalis, sah? Mujalat asalis. Wajatum? Wajatum. Alhamdulillah. Tafadhal ikra. Alif al-kalimat, instruksi. Ghusal turijlain. Ghusal turijlain. La ikra, ikra isyadha, ikra soal. Baca pertanyaannya. At-tasi' instruksinya dibaca. A'id mara sawiya. A'id. Ulang kembali. Hadis al-kalimat allati shakkil. Syakil, tolong kasih harakat semuanya, jangan disukunkan. Adifil kalimatil. Ada sot gar wadih ada. Terputus. Sot ada mutaqati. Mungkin diulang kembali atau bisa bergeser untuk mencari sinyal. Suaranya terputus-putus. Bisa bergeser sedikit. Baik. Iya. Iya. Baik, halo. Baik, terputus. Masyaallah. Baik, mohon maaf ya. Sedqi, tampaknya terputus sambungan teleponnya dan kami belum mendapatkan sinyal yang baik dari koneksi antum. Mungkin bisa menghubungi kembali. Silakan di 0218236543. Dan kita juga berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu. Ummu Fudail di Bogor. Baik, Ummu Fudail di Bogor. Ahlan. Ahlan. Tafadhali. Fil kalimatil lati tahtaha khattun ila ya'il mutakallimi wadbidil ya'a bisyakali. Baik, jayid. Naam. Tarjimiha. Idopahkan kata-kata. Jadi gabungkan kata-kata. Gabungkan kata-kata yang berada di bawah garis kepada yang di garis bawahi ya. Yang di garis bawahi. Kepada ya mutakallim. Iya. Dan berikan ya tersebut syakal. Iya. Baik, tepatkan apa harakat ya. Iya. Jayid. Iqra misal. Wahid. Ghasaltur rijlaini. Ghasaltur rijlaini. Iya. Ghasaltur rijlaya. Ghasaltur rijlaya. Rijlaini. Rijlai. Iya, rijlaya. Baik, di situ apa perubahannya? Pada jawaban ghasaltu rijlaini, ghasaltu rijlaya. Apa perubahannya? Diidhofahkan ke ya mutakallim. Jadi rijlaini dalam bentuk musanna diidhofahkan, digabungkan kepada ya mutakallim, yaitu saya. Terus ada perubahannya? Waddahi. Jelaskan perubahan pada kata ketika digabungkan. Alif lamnya jadi hilang. Iya, sahih. Alif lamnya pada rijlah ini dibuang karena dia akan menjadi apa? Mudhaf. Salah satu syarat mudhaf adalah tidak boleh memakai alif dan lam. Terus yang kedua, nunnya dibuang. Nunnya hadfun nun. Nunnya dibuang. Nun apa ini? Nun musanna. Nun tasnya, ya, nun musannanya dibuang. Iya. Kemudian baru dimasukkan apa? Ya mutakallim. Kebetulan sama-sama ya. Ya tanda i'rab. Musanna, rijlai. Setelah alam ada ya. Kemudian masuk ya mutakallim. Maka ditasyrikkan. Sehingga jadi apa? Ghasaltu rijlaya. Terjemiha. Saya mencuci dua kaki saya. Naam. Jayid. Taib. Lan rakam isnin. Taib, sebentar, sebentar. Rijlai, kenapa situ pakai ya? Jadi apa dia? Ma muqirab? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Apa arti maf'ul bi? Objek. Objek, iya. Jadi maf'ul bi objek atau penderita hukumnya mansub. Tanda nasab adalah ya bagi isim musanna. Taib, rakam isnin. Dan ghamattul ainaini. Naam, ghamattul ainaini. Iya. Ghamattul ainaya. Naam, ghamattul ainai, ghamattu Qamartu ainayya. Ainayya, ahsant. Taib, kenapa ainayya, kenapa enggak ainaya? Karena sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih, iya. Terjemiha? Atau mana ghammada? Menutup ya, Ustaz. La ta'rifin, ha? Memejamkan. Memejamkan. Oh iya, jadi ghammatul ainain, saya memejamkan kedua mata. Ya. Ghammattu ainayya, saya memejamkan kedua mataku. Tayyib rakam 3. Assalamualaikum. Da'autu sadiqayni. Naam. Da'autu sadiqayya. Ya, ahsant. Terjemahkan. Saya memanggil dua teman saya. Iya, saya memanggil atau saya mengajak atau saya mengundang kedua temanku. Ahsant. Barakallahu fik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya mafadil di Bogor. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang mafadil. Masih di latihan yang ke 10. Baik, mohon maaf, 9. Di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi ikhwan ataupun akhwat yang ingin mencoba untuk menjawab di latihan yang ke 9. Anda bisa membuka di halaman 80 pelajaran ke-9, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan dengan Ummu Hanif. Ahlan ya Ummu Hanif. Silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Hanif. Rokum 4. Naam. Sa'altu zamilaini. Naam. Disandarkan kepada yang mutakallim. Sa'altu zamilayya. Zamilayya. Limadha bil ya hunak? Musanna asluhu sa'altu zamilaini. Kemudian zamilayya, zamilaini plus ya mutakallim zamilayya. Yang ditanya adalah limadha bil ya? Kenapa dia pakai ya di sini? Naam. Ma muqi' rabih. Maf'ulun bi. Maf'ul bi, ya, maf'ul bi, sahih. Terjemiha. Saya bertanya kepada kedua teman saya. Kedua teman saya. Taib, rakam khamis. Rakam khamis, rafa'tul yadaini. Rafa'tu yadaya. Yayid, itu juga sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi, karena di sini fi'ilnya di sini adalah fi'il muta'addin. Membutuhkan objek. Ya. Saya mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan. Mengangkat fi'il muta'addi butuh objek. Tentu ada yang diangkat. Nah. Saya telah mengangkat kedua tanganku. Jayid, rakam sittah. Sittah. Al-ustadhani min Misra. Min Misra. Nah. Kedua ustad itu dari Mesir. Dari Mesir, iya. Ustadzaya min Misra. Hati-hati. Afwan Ustaz. Al-ustadzani min Misra. Tetap Ustaz. Ustadzaya min Misra. Nah, ianya jangan ditasydidkan. Karena itu mudhaf. Iya, ianya enggak ditasydidkan. Nah. Iya kan? Tidak pakai alif lam. Bukan, maksudnya ianya tidak ditasydidkan. Ustaz. Nunnya dibuang, ianya jadi masuk ustazaya. Naam, hakadha. Jadi ustazaya. Naam. Bukan ustazaya. Naam. Ustazaya min Misra. Misra. Apa artinya? Dua ustaz saya dari Mesir. Dari Mesir. Iya. Ahsant. Baik. Satu lagi, as-sabi'. As-sabi'. Aina wajadtad daftar wajadat nisad? Aina wajadtad daftaraini? Aina wajadtad daftaraini? Aina wajadtad daftaraini? Iya. Aina wajadta daftaraya? Daftaraya? Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul bi. Jadi aina wajadta? Wajadta? Ya. Wajadta daftaraya. Naam. Aina wajadta daftaraya? Iya. Terjemahkan dulu. Di mana kau dapati kedua buku pelajaranku? Kedua buku pelajaran? Ku. Mana buku pelajaran? Afwan, dua buku tulis, Ustaz. Nah. Di mana kau dapatkan kedua buku tulis saya? Iya. Ya, di mana kau dapati kedua buku tulisku? Nah. Iya. Jadi kenapa situ pakai ya? Daftara ini? Maf'ulun bi, Ustaz. Maf'ul bi, betul. Ahsanta. Barakallahu fiik. Bertanya, Ustaz. Pada kalimat halakal ladzina halakal ladzina yukadzabuna bir rusuli. Nah, di situ fa'ilnya yang alladzina apa memang jumlah isim mausul sama isim mausul itulah sebagai fa'il. Kalau halakal ladzina berarti fa'ilnya isim mausul. Yang itunya yang satu mausulnya tidak termasuk. Enggak termasuk. Enggak. Tapi kalau misalkan halakal qaumul ladzina berarti halakal qaumu yang kaumnya sebagai fa'il. Terus alladzina itu na'at. Alladzina itu na'at. Oh, ya. Gitu. Baik, Ustaz. Iya. Syukur jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhan. Hanif. Ya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Baik, masih di latihan yang sama. Latihan ke-9 di halaman 80. Silakan, masih ada beberapa nomor yang bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Damar di Bekasi. Ah, Damar? Di Bekasi. Baik, masyaAllah. Ahlan. Silakan, sir. Naam, tafadhal akh Damar. Inna akhawiyani alimani jalilani. Naam, innal akhawaini, innal akhawaini alimani jalilani. Innal akhawaini alimani jalilani. Iya. Apa artinya? Sungguhnya dua saudaraku. Mana? Belum ada pakai saudaraku, enggak ada ku di situ. Innal akhawaini. Ini terima dulu. Saudara-saudaraku. Sungguhnya dua orang saudara itu. Sesungguhnya dua orang saudaraku. Kenapa pakai ku? Belum kita belum idhofah kepada ya. Coba ini baca aja dulu, nanti baru dijawab. Innal akhawaini. Innal akhawaini alimani jalilani. Coba terjemahkan dulu. Sesungguhnya dua saudara laki-laki terus adalah orang yang dua orang yang berilmu. Iya, dua adalah orang alim. Adalah orang alim. Yang mulia. Iya. Nah, sekarang ubah bentuknya dengan apa? Menggabungkan akhawaini kepada ya mutakallim. Innal akhawaya. Kenapa pakai alif lam? Innal. Mudhaf. Nah, mudhaf boleh enggak pakai alif lam? Enggak boleh. Tidak boleh. Berarti alif lamnya dibuang. Inna akhawaya. Iya, jayid. Inna akhawaya alimani jalilani. Jalilani. Iya, itu baru arti apa? Saudara. Sesungguhnya dua orang saudara laki-lakiku. Jadi akhawaya, dua orang saudara laki-lakiku. Baik, pertanyaannya, kenapa di situ pakai ya? Bilya? Karena mansub. Mansub. Kenapa mansub di situ? Maf'ul bih. Mana fi'ilnya? I. Apa, tahu enggak apa arti maf'ul bih? Oh, ini. Ismu inna. Ismu inna. Iya, betul. Ismu inna. Hukumnya apa, man? Mansub. Iya. Mansub. Iya, betul. Iya. Taib, mana khabarnya? Khabarnya alimani. Alimani. Bagaimana hukum khabar inna? Marfu. Marfu. Di situ tanda rafaknya apa? Alimani. Alif. Alif. Ya, betul. Li'annahu musanna. Taib, rakam tasya. Nomor 9. Ahsantu. Naam. Ahsantu. Taib, rakam tisa'ah. Rakam tisa'ah. Dahab. Dahabtu ila makata ma'a abawain. Naam. Coba gabung kepada ya. Dahabtu ila makata ma'a abawaya. Ma'a abawaya. Betul. Coba terjemahkan. Aku telah pergi bersama. Aku telah pergi ke Mekah bersama dua ayahku. Kedua orang tuaku. Jangan bersama dua ayahku. Ayah cuma satu orang. Bersama apa? Bersama kedua orang tua. Kalau orang tua itu apa? Ayah dan ibu, iya kan? Nah. Ya, inilah istilah Arab. Abawai di sini bukan arti dua bapak. Abawai di sini apa? Ayah dan ibu. Itu biasa. Kamarani. Kamarani bukan dua bulan. Maksudnya apa? Matahari dan bulan. Nah. Taib abawai ma abawaya. Taib, pertanyaannya, kenapa di sini pakai iya? Kenapa tidak pakai alif? Ma abawaya. Di sini ma abawaya. Kenapa enggak pakai alif ma abawaya? Karena majrur. Majrur. Kenapa dia majrur di sini? Depannya huruf jar. Mana huruf jar? Ma'a. Ma'a bukan huruf jar. Ma'a itu dzaraf. Jadi ma'a bukan huruf jar. Yang tepatnya apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini artinya, jadi ma'a bukan huruf jar, tidak ada ma'a huruf jar. Jadi mudhaf ilaih, ma'a itu adalah dzaraf, ya. Ahsan. Taib, rakam asyir. Doa. Qalamani. Iya, doa qalamani. Taib, idhafakan pada ya. Doa qalamaya. Kenapa ta'yanya bertasydid? Karena maf'ul bi. Maf'ul bi, jadi alifnya dibuang. Pakai alif atau pakai ya? Pakai ya. Di situ pakai alif situ. Doa qalamani. Doa qalamaya. Kenapa diubah pakai ya? Karena punya aku. Enggak, itu akunya. Tapi ya kan ya tasydid tadi nih. Ya bertasydid. Qalamaya berarti alifnya tidak ada. Ianya tasydid. Berarti ya pertama ya untuk musanna. Ya kedua ya mutakallim. Ya. Kenapa pertanyaannya, kenapa alif diubah menjadi ya? Karena ini untuk dua. Untuk dua. Taib qalamani, qalamaya juga dua kan, musanna kan, pakai alif. Karena domir huwa. Mana domir huwa? Doa. Enggak. Apa arti doa? Meletakkan. Oh, bukan. Kalau meletakkan itu wadoa. Ada waw. Kalau meletakkan wadoa. Ini doa. Tanpa waw. Bimana zahaba ya? Apa artinya? Hilang. Hilang. Meminta hilang. Doa bimana apa? Hilang. Iya. Doa qalamani, telah hilang dua pena. Nah, berarti apa? Qalamani di sini pakai alif karena dia fa'il. Iya. Doa itu fi'il apa? Lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Hilang. Kalau menghilangkan baru ada objeknya. Ini hilang. Telah hilang, bukan telah menghilangkan. Nah, doa. Jadi. Doa yadhi'u, hilang. Jadi dha'a qalamani, telah hilang dua pena. Nah, telah hilang dua pulpenku. Nah, kalau itu bagaimana? Coba, telah hilang dua pulpenku. Ubah itu. Doa. Doa qalamaini. Jangan pakai ya, jangan diubah alifnya. Nah, hanya buang nun tambah ya. Qalamaya. Doa qalamaya. Nah, iya qalamaya gabung pada ya. Jadi alifnya tidak boleh diganti karena dia tanda rafa, karena dia fa'il daripada kata doa. Ya. Karena itu fa'il, pelaku, bukan objek. Kalau objek baru pakai ya. Doa qalamaya. Naam, doa qalamaya. Betul. Nah, itu dia telah hilang dua pulpenku. Iya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Fik barakallahu. Ya. Syukran. Afwan. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair akhi Damar, barakallahu fik. Nah, baik. Alhamdulillah sekira sudah banyak latihan-latihan terkait apa? Idhafah musanna kepada ya mutakallim. Sekira tinggal pengembangan bagi para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, silakan kembangkan yang seperti ini. Kita ambil contoh-contoh yang lain ya. Silakan ambil contoh lain. Kitabun kitabani. Kitabani, masukkan ya kitabaya. Kalau pakai ya kitabaini, kitabaya. Baitani, baitun musannanya baitani. Masukkan ya dua rumahku baitaya. Kalau pakai ya baitaini, baitaya. Ya. Ya, itu saja terkait dengan musanna, tinggal dikembangkan. Baik, kita masuk kepada latihan yang ke-10 ini. Latihan yang ke-10 ini ada kaidah baru nih, Saudara. Iya, iya. Kaidah baru itu tentang masalah kila wa kilta. Kila wa kilta. Kila wa kilta ini artinya kedua. Jadi kila huma, keduanya. Kilal ustadzaini, kedua ustad. Nah, kilta, kilta, kilta huma, keduanya. Kiltal haqibataini, kedua tas. Nah, jadi ini ada kila dan kilta. Jadi kila dan kilta menunjukkan apa? Dua, maknanya menunjukkan dua. Kila untuk mudzakkar, sedangkan pakai ta adalah untuk muannas. Nanti ada hal-hal yang perlu akan dijelaskan ini. Baik, sebelum saya jelaskan, kita bacalah contoh-contoh ini dulu. Ya. Fadl akhirin, coba antum baca instruksinya. Tadribul ashir. Ta'ammal al-amthilat al-atiyata. Wasil. Ta'ammal al-amthilat al-atiyata. Likila wa kilta. Iya. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk kila dan kilta. Kilta. Jadi apa makna kila tadi? Keduanya. Keduanya. Iya. Yeah. Kedua. Kila wa kilta. Kedua. Iya. Yeah. Lihat contoh. Al-alif. Aina akhwaka? Kilahuma fi Dimashq. Naam, fi Dimashq. Jadi aina akhawaka? Aina akhawaka? Coba terjemahkan. Di manakah kedua saudara laki-lakimu? Iya. Keduanya di Damsyik. Nah, kilahuma, huma kembali mana? Akhawak. Akhawak. Kilahuma fi Dimashq. Keduanya di Damsyik. Damaskus. Damaskus. Syria. Baik. Selanjutnya, ara'aital mudarrisaini? Ara'aital mudarrisaini? Ya. Naam, ra'aitu kilaihima. Ha. Di situ ada perubahan. Coba baca, terjemahkan. Apakah kamu melihat kedua mudarris itu? Iya. Kedua guru itu? Kedua guru itu, iya, saya melihat keduanya. Keduanya. Nah. Di situ ada perubahan. Perubahannya apa? Alif menjadi ya. Ah, yang pertama pakai alif kilahuma, yang kedua pakai kilaihima. Ya, kilaihima. Nah, ini menunjukkan bahwa maf'ul. Bahwa apa? Menunjukkan bahwa i'rabnya disamakan dengan apa? I'rab musanna. Jadi mulhaq bil musanna. Digolongkan atau disamakan dengan musanna. Karena kata kila ini laisa lahu mufrad. Kata kila ini tidak ada mufradnya. Bukan kila ini mufrad pada kullu, enggak. Enggak. Kila itu tidak ada mufradnya. Tapi maknanya menunjukkan apa? Musanna. Sedangkan tanda i'rabnya, ternyata tanda i'rabnya seperti tanda mana? Musanna. Nah, maka dikatakan mulhaq bil musanna, digolong pada musanna karena laisa lahu mufrad, tidak ada mufradnya. Nah, ketika marfu, kilahuma fi dimashqa. Kilahuma fi dimashqa, situ apa pakai alif? Kenapa pakai alif? Fadhal ya akh. Karena dia marfu. Ya, marfu ya. Karena dia marfu, kena sebagai apa? Mubtada. Mubtada, marfu. Nah, ketika yang kedua na'am ra'aitu kilaihima, dia pakai ya. Kenapa pakai ya di situ? Maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih daripada ra'aitu, mansub alamatun nasbi. Ya. Al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. Baik, kemudian di situ kila untuk muzakkar. Untuk muzakkar karena akhawaka, akhawa kembali pada soal aina akhawaka, kata akhawak itu adalah musanna. Ya. Laki-laki. Dua orang saudara laki-lakimu. Ara'aital mudarrisaini, al-mudarrisaini ada dua guru laki-laki. Maka dipakai apa? Kila. Dipakai apa? Kata kila. Kita lihat yang ba. Iqra. Ba. Aina talibatani al-jadidatani. Aina talibatani al-jadidatani. Kiltahuma indal mudirah. Naam. Kiltahuma indal mudirati. Nah, di sini kita lihat apa? Pakai kilta. Tidak pakai kila. Nah, kenapa tidak pakai kila? Menunjukkan mu'annas. Karena dia menunjukkan mu'annas. Karena huma ini kembali ke mana? At-talibatani. At-talibatani. Jadi, talibatani, mu'annas. Coba terjemahkan dulu. Di manakah kedua siswa perempuan yang baru itu? Nah, atau di manakah dua mahasiswi? Dua mahasiswi yang baru yang itu. Baru itu. Nah, kiltahuma indal mudirati. Keduanya bersama mudir. Ya, mudir atau pimpinan. Mudirah, ya, pimpinan. Ini pimpinnya apa? Perempuan. Ya, mudirah pakai ta ta'nis. Taib, di situ pakai ata karena menunjukkan mu'anas, mutalibatan. Yang kedua pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena dia apa? Mubtada. Taib, summa ayyud. Ayyus surataini hafidta. Naam, ayyus ayyu aw Ayya. Perhatikan baik. Ayya surataini hafizta. Itu ayya. Kenapa ayya? Maf'ul bih. Maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Dilukan dia. Kenapa dilukan? Karena di istifham. Istifham. Sebagaimana kita sudah jelaskan berkali-kali bahwa istifham termasuk isim yang harus didahulukan. Ya, wajib dilukan. Ayya surataini hafizta. Kenapa pakai ayya? Karena dia hafizah itu apa? Maf'ul apa fi'il membutuhkan objek. Nah. Jadi dulu kan ayya surataini hafizta. Iya, al-jawab hafiztu kiltaihima. Hafiztu kiltaihima. Di sini perubahan, kalau tadi pakai alif sekarang pakai iya. Nah, kenapa pakai ya? Karena dia maf'ul bih daripada hafizah, hafiztu. Nah, ini terkait apa? Kila wa kilta. Kayaknya ini panjang, Mas. Karena ada lagi pembahasan lagi nih. Enggak cukup ini. Karena nanti ada bahasannya adalah nanti kila. Kila ini di sini di i'rab, i'rab musanna, mulah musanna. Nanti kila juga bisa di i'rab apa? I'rab isim maksur. Isim maksur manakala dia diidhafah kepada isim zahir. Artinya apa? Tidak diidhafahkan kepada isim dhamir. maka i'rabnya isim maksur, maknanya musanna tapi dia bentuknya isim maksur. Nah ini dia, ini juga akan kita jelaskan, mungkin ada baiknya di pertemuan akan datang. Mungkin sebagai contoh, maksudnya kan kilal mudarrisaini. Kilal mudarrisaini ghaibani. Perhatikan, kilal mudarrisaini ghaibani. Nah. Bentar. Kalau tadi di situ idhafah kepada dhamir. Iya. Sekarang idhafah kepada isim zahir, mudarrisaini. Tentu isimnya musanna, karena kila ini digunakan untuk musanna. Enggak bisa kilal mudarrisin, kilal mudarrisaini. Apa? Ghaibani. Nah, kilal mudarrisaini ghaibani. Nah, ini boleh ghaiban, boleh ghaib. Nanti juga akan kita jelaskan nanti selanjutnya di pertemuan akan datang. Tapi maksud di sini adalah ini dulu. Kila pakai alif. Ketika dia menjadi maf'ul, ra'aitu kilal mudarrisaini. Ra'aitu kilal mudarrisaini. Kalau abahasu, mana abahasu ya akhul karim? Mencari. Naam. Abahasu, saya sedang mencari an. Kena abahasa an. Kilai mudarrisaini. Kilal mudarrisaini. Nah, ada perubahan kilanya di sini? Tidak ada perubahannya. Tidak ada perubahannya. Kenapa enggak perubahannya? Ini maknanya musanna, akan tapi dia di i'rab bukan i'rab musanna, tapi i'rab isim maksur. Mana isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif. Ini alif. Nah, alif di sini bukan alif tasniah. Bukan alif tasniah. Nah, kenapa? Karena dia digabung kepada isim zahir. Bukan digabung kepada isim dhamir. Nah, inilah kaedah. Ini termasuk bahasa Arab yang ajib minal ajaib. Iya, kaedahnya coba. Padahal maknanya sama. Kila. Ketika gabung dengan dhamir, kilahuma, ra'aitu kilaihima, abahathu an kilaihima. Dia pakai iya, pakai alif, pakai iya. I'rab mulahaq musanna. Tapi ketika digabung kepada isim zahir, enggak. Dia tidak berubah. Kilal mudarrisaini ghaibani atau ghaib, ra'aitu kilal mudarrisaini abahathu an kilal mudarrisaini. Semuanya pakai alif, karena ini digolongkan isim maksur, bukan digolongkan pada musanna. Tapi maknanya sama. Menunjuk apa? Musanna. Tapi mungkin ada baiknya akan datang kita bahas ini, karena butuh waktu. Nah, penjelasannya. Dan akhtasim bihadil qadar. Karena waktu juga lah yang memisahkan kita untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu kembali pada beberapa minggu akan datang, mungkin sekitar sebulan barangkali. Baik, mungkin pada bulan Agustus insyaAllah. Jazakumullah khairul jazak atas perhatian antum sekaliannya, dan saya mengucapkan kepada antum sekaliannya adalah Ramadan Mubarak, dan kami mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal perbuatan kita Ramadan ini dan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita, terutama dosa-dosa orang tua kita. Ya, itulah sebagai bakti kita sebagai anak kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Taib, jazakumullah khairul jazak. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته